بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله هذا malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih melanjutkan tentang hukum pinjam meminjam. Di mana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada waktu yang lalu kita sampai pada yakni diharamkannya mengambil tambahan yang disyaratkan di awal pinjam meminjam, baik itu dilafadzkan atau tidak, atau hanya sebatas niat dan mengamat-ngamati adanya tambahan tersebut. Itu yang diharamkan kita untuk mengambil tambahan tersebut. Perkara yang dilarang, mamnu, perkara yang dilarang. Amma law badal al-muqtaridu ziyada min dhati nafsihi. Adapun jika orang yang meminjam atau berhutang tadi, dia memberikan tambahan dari dirinya sendiri tanpa ada syarat dari orang yang memberikan pinjaman, orang yang memberikan hutang, atau tanpa adanya niatan atau mengamat-ngamati orang yang akan minjam tadi, biasanya ngasih tambahan apa enggak, tanpa seperti itu, fala mani'a min ahdi ziyadatihi na'idin, maka ketika itu tidak mengapa, tidak dilarang untuk mengambil tambahan tersebut. Karena tidak ada, yakni syarat di awal. Kalau sudah disyaratkan, ini yang dilarang. Karena tidak disyaratkan, kalau kamu pinjam sekian, harus ada tambahan ini, tambahan itu, tidak disyaratkan. Begitulah tidak ada niatan bagi orang yang meminjami untuk mendapatkan tambahan. Lianna hadza yu'bad yu'tabaru min husnil qadha. Yang demikian itu teranggap sebagai, yakni sebaik-baik orang yang mengembalikan hak, atau yang melunasi hutang. Dia memberikan tambahan. Dia memberikan tambahan semata-mata dari kebaikan dirinya. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam istaslafa bikran faradda khairan minhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau meminjam seekor unta yang masih muda. meminjam kepada seorang sahabat unta yang masih muda. Faradda khairu minhu, lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik dari unta muda tadi. Kembalikan dengan yang lebih baik, yang lebih tua darinya dan lebih bagus darinya. Tentunya yang lebih tua kan lebih mahal harganya dan lebih bagusnya. Dan beliau bersabda, khairukum ahsanukum qada'an. Beliau bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus dalam mengembalikan hak orang lain. Jika dia meminjam sesuatu kepada orang lain, dia kembalikan sesuatu tersebut dengan yang lebih baik, yang lebih bagus. Nah, ini, dan ini termasuk, wahada min makarimil akhlakil mahmudah. Ini termasuk bagian daripada akhlak yang terpuji. Nah, bukan yakni riswah ataupun yakni sesuatu yang diharamkan untuk memberikan tambahan pada pinjam-meminjam tersebut, tapi ini termasuk akhlak yang terpuji, baik secara kebiasaan, adat kebiasaan ataupun secara syar'i. Karena ini juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan yang lebih baik. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Fauzan Hafidzallah, wa la yadkhulu fil qardi alladhi yajuru naf'an. Dan ini juga tidak masuk pada pinjaman yang mengandung manfaat keuntungan, yang dilarang. Yang itu adalah merupakan riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mengandung manfaat keuntungan itu adalah riba. Tapi ini tidak masuk seperti itu. Karena tidak ada niatan dan tidak ada pula syarat yang di depan. Tidak ada di depan syarat pinjam-meminjam itu. Ya, ini adanya syarat tambahan ketika mengembalikan. Ini tidak masuk pada perkara tersebut. Lianahu lam yakun masyrutan fil qardi minal muqrit wala mutawatian alaihi. Karena yang demikian itu tidak disyaratkan dalam pinjam-pinjam oleh orang yang meminjami. Dan tidak pula dia meniatkan yang seperti itu. Innama dzalika tabarrun minal mustaqrid. Hanya saja itu adalah semata-mata sedekah atau pemberian dari orang yang meminjam tadi. Pemberian tambahan dari orang yang meminjam tadi. Bakadzalika idza badzal al-muqtarid lil muqrid naf'an mu'tadan bainaha qabla al-qardi. Begitu pula jika orang yang meminjam tadi itu biasa dia memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang meminjami tadi. Biasa memberikan hadiah, yang biasa memberikan ini sebelum adanya transaksi pinjam meminjam atau utang mengutang tadi. Sebelumnya orang yang minjam tadi sudah biasa ya ngasihkan sesuatu kepada orang yang meminjami dia. Ini bi'angkana min adatil muqtarid badlun hadza. Dan itu sudah merupakan kebiasaan orang yang meminjam tadi sebelum adanya transaksi pinjam-meminjam, dia biasa memberikan keuntungan, memberikan sesuatu, memberikan hadiah kepada orang yang memberikan pinjaman tadi. Itu sudah kebiasaan dia sebelum adanya transaksi pinjam-meminjam. Dan tidaklah dia memberikan itu karena orang tersebut memberikan pinjaman kepadanya, tapi memang itu sudah kebiasaan dia. Sudah merupakan kebiasaan dia memberikan yakni sesuatu kepada orang yang meminjam tadi. Fala mani amin kubulihi lintifail mahdur. Maka yang demikian itu tidak mengapa, tidak dilarang untuk menerimanya. Untuk menerima pemberian tambahan dari pinjaman orang yang meminjam tadi. Lintifa'il mahdu, dalam rangka untuk menolak, mencegah perkara yang dilarang tadi, tambahan yang disyaratkan tadi, tambahan yang diniatkan tadi. Coba ini tertolak yang sebenarnya itu. Orang mungkin berangan-angan seperti itu ya, ketika dia meminjami orang, berangan-angan dia dapat sesuatu dari orang lain. Nah, ini niat yang seperti itu yang tidak dibolehkan. Sehingga ketika ada yang mengembalikan dengan cara yang lebih baik, dengan memberikan tambahan, maka ini untuk menafikan perkara yang dilarang tadi, meniatkan ini. Tapi sebagai hal yakni ya, kewarokan seseorang, dia menjaga diri dan warok, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dia tidak mengapa kalau dia menolak atau mungkin dia berikan kepada yang lainnya yang punya kebutuhan terhadap harta tersebut. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafidhahullah, "Thumma innahu yajibu 'alal muqtaridi al-ihtimamu bi adai ma 'alaihi min dainil qardi wa raddihi ila sahibihi." Kemudian perkara yang perlu diperhatikan oleh atau yang wajib diperhatikan oleh orang yang meminjam itu atau orang yang menghutang, hendaknya dia benar-benar memperhatikan untuk menunaikan, menunasi hutang yang dia pinjam tadi dan mengembalikan kepada pemiliknya. Dia perhatian dengan perkara tersebut. Ketika dia meminjam sesuatu, ketika dia menghutang sesuatu pada orang lain, hendaknya dia perhatikan benar. Dia utamakan untuk segera dia mengembalikan hutang yang dia lakukan kepada orang lain. Min ghairi mumatalah. Tanpa dia menunda-nunda. Padahal dia mampu, dia tunda-tunda pembayaran hutangnya tadi. Tak dia mampu, dia tunda-tunda. Ini untuk membayar pinjaman yang dia pinjam tadi. Wala ta'khiru. Dan tidak pula, wala ta'khirin. Dan tidak pula dia mengulur-ngulur waktu, melambat-lambatkan, menunda-nunda, memperlambat pembayaran. Ketika yakdiru alal wafa, ketika dia mampu untuk membayar, mengembalikan pinjaman atau membayar hutang yang dia berhutang kepada orang lain tadi. Jadi segera saja dibayarkan ketika kita sudah ada kemampuan. Kita meminjam sesuatu kepada orang lain, segera dibayarkan. Ini yang perlu diperhatikan oleh orang yang meminjam barang orang lain atau menghutang barang orang lain. Kalau dia mampu, segera ditunaikan. Segera dibayarkan, segera dikembalikan pinjaman tadi. Jangan ditunda-tunda. Karena ini perkara yang tidak baik. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan." Tidak ada balasan kebaikan itu melainkan kebaikan pula. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, berbuat baik membantu kita, memberikan pinjaman, memberikan utangan, maka kewajiban bagi kita untuk membalas kebaikan itu pula. Dengan cara apa tadi pembalasan kebaikan itu? Dengan cara bersegera. Dengan cara bersegera untuk mengembalikan pinjaman tadi. Dengan cara bersegera untuk mengembalikan utang atau membayar utang yang dia berutang kepadanya. Ini balasan kebaikan. Jangan sampai kebaikan tadi dibalas dengan keburukan. Ini akhlak yang jelek. Ibaratnya kata orang, air susu dibalas air toba. Kebaikan dibalas dengan kejelekan. Ini akhlak yang tidak baik. Kalau kita diperlakukan baik oleh orang, maka balas pula kebaikan orang lain dengan kebaikan pula. Dengan memberikan tambahan tadi, tambahan atau kembalikan barang tersebut yang lebih baik dari apa yang kita pinjam. Ini Bukan perkara yang dilarang. Yang dilarang tadi kalau disyaratkan, nah tadi sebagaimana kita kembali lagi, kalau disyaratkan di awal, kamu minjam saya segini, sekian, kamu harus mengembalikan sekian dan sekian, itu yang tidak boleh. Atau orang yang meminjami tadi meniatkan, berniat, atau mengamat-ngamati orang yang pinjam kepada dirinya, orang ini biasa memberi tambahan atau enggak. Kalau tidak biasa memberi tambahan, tidak dia pinjami. Ini tidak boleh yang seperti itu, ya. Yang jelas, ketika kita sebagai orang yang meminjam barang orang lain, maka segeralah untuk mengembalikannya dan tidak memperlambat-lambatnya ketika kita mampu untuk melunasinya atau mengembalikannya. Nah, sebagai bentuk balasan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidzullah, wa ba'dun nasi yatasahalu fil huquqi 'amatan wa fi sa'ni ad-duyuni khassatan. Sebagian manusia, sebagian orang, ya, tidak semuanya, mereka terkadang bermudah-mudahan terhadap hak-hak secara umum, hak-hak apa saja yang ada pada orang lain secara umum. Nah, apakah hak tadi berupa yakni memenuhi undangan atau menjenguk orang sakit atau yang lainnya, nah, hak-hak yang harus dia penuhi. Dan secara khusus adalah urusan utang piutang. Nah, banyak orang dia bermudah-mudahan dalam permasalahan ini, meremehkan, tidak perhatian, nah, terhadap utang piutang ini. Wahadihi khoslatun damimah, ini merupakan perangai yang tercela, yang jelek, ya. Orang memperhatikan terhadap yakni utang piutang ini tadi, ketika dia berutang kepada orang lain, dia tidak memperhatikan untuk segera mengembalikannya. Ini banyak yang meremehkan perkara ini. Ditagih hari ini besok, tagih hari besok, besoknya lagi, tagih besoknya lagi. Yang mana perkara tersebut ketika tidak ada perhatian yang khusus dalam perkara utang piutang ini atau pinjam meminjam ini, ja'alat katsiran minan nas yukhjimuna an badlil qurud, menyebabkan banyak orang itu kemudian dia tidak mau untuk memberikan utang, memberikan pinjaman. Banyak kemudian karena sulitnya orang yang yakni berutang tadi mengembalikan hutangnya, atau orang yang pinjam tadi mengembalikan pinjamannya, sehingga banyak orang kemudian dia enggan atau tidak mau untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Begitu pula dia tidak mau memberikan kelonggaran ketika ada orang-orang yang butuh kepada dia. Ini akibatnya tadi, banyaknya orang yang yakni bermudah-mudahan dalam permasalahan ini. Dia sudah mampu untuk membayar hutang atau sudah mampu untuk mengembalikan pinjaman, tapi dia tunda-tunda. Bagi orang yang meminjam. Sehingga akhirnya orang yang memberikan pinjaman itu, ya tadi, dia waspada istilahnya, ya. Jangan-jangan nanti nggak dibayar-bayar. Jangan-jangan nanti pinjaman ini nggak dikembalikan. Seperti itu. Dia akhirnya seperti itu. Banyak manusia kemudian menahan diri. Sehingga perkara ini menyebabkan qad yulji'ul muhtaju ila dhihabil bunuki riba, menyebabkan orang-orang yang butuh terhadap harta, butuh untuk dipinjami harta tersebut, pergi ke bank-bank riba, bank-bank yang yakni bermuamalah dengan riba. Itu adalah muamalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yajid min man yukridu qardan hasana, dikarenakan orang yang butuh tadi tidak mendapati orang yang bisa memberikan pinjaman dengan baik tadi. Karena orangnya tadi menahan diri, ya. sehingga mungkin pandangan orang ya orang ini bakhil tidak bisa dipinjami lagi. Padahal maksudnya tadi tidak, bukan seperti itu. Karena banyaknya orang yang tadi meremehkan perkara ini sehingga banyak pula orang yang menahan dirinya untuk memberikan pinjaman kepada orang lain atau memberikan kelonggaran kepada orang yang butuh. Sebabnya ini tadi. Akhirnya orang terjatuh kepada perkara-perkara riba, di mana kita dapati banyak yakni rentenir pada saat ini berkeliaran di mana-mana, terlebih lagi ketika di pasar ya, kita dapati banyak orang-orang yang melakukan transaksi riba ini, menggandakan uangnya, meminjami sekian, dikembalikan sekian, itu riba, tidak boleh. Nah, banyak yang demikian akhirnya, karena sulitnya mendapati orang yang memberikan pinjaman tanpa ada tambahan tadi. Begitulah wal mukrid la yajidu may yusaddid lahu qardahu tasdidan hasana. Begitulah orang yang meminjamkan uang tadi, dia tidak mendapati orang yang menunaikan atau menutup utangnya tadi dengan cara yang baik. Misalnya janjinya bulan depan misalnya, bulan depan tanggal muda karena dia bayaran pas tanggal muda itu. Tapi ketika tanggal muda, orang tadi yakni berapa ya, beralasan itu ya. Yakni beralasan ini dan itu, uangnya buat bayar ini, buat bayar itu, buat bayar angsuran ini, bayar angsuran. Akhirnya dia tunda lagi, besok ya, bulan depan lagi ya. Nah, bulan depan lagi, qadarullah ma masya fa'al, motornya rusak, butuh perbaikan. Akhirnya uangnya buat perbaikan motor atau perbaikan mobilnya, akhirnya tidak bisa bayar utang lagi. Nah ini akhirnya demikian, orang yang meminjami akhirnya dia tidak mendapati orang yang menunaikan pinjamannya dengan baik, yang tepat waktu, mudah untuk mengembalikan pinjaman, tidak sulit, tidak yakni muter-muter gitu ya, ya. Ketika ditagih lari ke sana kemari, banyak alasannya. Nah, ini akhirnya hatta do'al ma'rufu bainana, sehingga amalan baik yang berupa meminjami orang itu akhirnya tersia-sia. Nah, akhirnya yakni tidak ada gunanya di kalangan manusia lagi. Nah, sehingga mereka lebih senang untuk meminjam dengan tambahan riba tadi daripada yakni meminjam kepada orang yang meminjamkan dengan cara yang baik. Ini mestinya kita kaum muslimin mengerti bahwa syariat ini, syariat yang membolehkan adanya pinjam-meminjam ini, yakni mengatur bagaimana yakni seharusnya orang yang meminjam kepada orang lain. Nah, begitu pula bagaimana seharusnya orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain. Itu adalah amalan kebaikan, amalan pemberian manfaat kepada orang lain dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari tambahan materi, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu membantu orang yang lagi dalam kesulitan, membantu orang yang sangat membutuhkan. Dia pinjami sesuatu untuk dia manfaatkan. Nah, untuk dia manfaatkan. Selesai Yohan Widin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang al-qard, hukum pinjam meminjam. Kemudian selanjutnya, Ikhwan Widin rahimani wa rahmakumullah, kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallah kemudian melanjutkan dalam kitabnya Al-Mulakhasul Fiqhi, masuk bab yang lain, yakni babun fi ahkamir rahni, bab tentang hukum gadai. Bagaimana dengan hukum pegadian itu, pegadai dan pemegang gadai? Ini akan dibahas di dalam pembahasan kita pada saat ini, melanjutkan pembahasan tentang pinjam meminjam tadi. Babun fi ahkamir rahni, bab tentang hukum gadai. Dalam bahasa Arab, gade itu disebut rohn. Ar-rohnu atau rohn atau gade secara bahasa yang dimaksudkan dengannya adalah as-subut, as-subutu wad-dawamu. yakni maksudnya secara bahasa gadi itu adalah sesuatu yang tetap atau sesuatu yang tertahan. Nah, sesuatu yang tertahan. Yukalu dikatakan ma'un rohinun, ma'un rohin. Dikatakan air itu rohin. Maksudnya apa? Air itu rokidun. Maksudnya air itu tenang. Tetap tidak mengalir maksudnya. Nah, dia tetap di situ tenang, dalam keadaan tenang, tidak mengalir. Itu maksud daripada ar-rohin. Ya. Dikatakan ma'un rohin. Ya ini maksudnya ma' yang rokid, rokidun. Ya ini yang tenang, yang tidak mengalir. Warrohnu syar'an, dan rohun secara syar'an itu adalah secara syar'i, makna daripada rohun itu adalah tausiqatu dainin bi'ainin yumkinu istifa'uhu minha. Yakni harta benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang yang nanti memungkinkan untuk istifa'uha, melunasi hutang dari harta benda tadi yang digadaikan. Nah. Atau dia melunasi dari harga barang gadi tersebut. Nah. Jadi jika nanti orang yang menggadaikan tadi ketika jatuh temponya kok belum bisa membayar, belum bisa menebus barang gadinya tadi, ya, belum bisa menebus hutangnya tadi, maka barang tersebut dijual. Hasil jualan barang tersebut dibayarkan hutangnya. Ini. Maksudnya demikian. Maksudnya adalah ja'lu ainin maliyah wasiqatu bidainin. Yani menjadikan barang tadi, ya, harta, menjadikan jaminan hutang tadi, yakni nilai barang jaminan tersebut dijadikan untuk sebagai jaminan tanggungan hutang. Nah, yang mana itu akan nanti bisa melunasi hutang dia. Harta yang hasil daripada jualan tadi, yang dijual barang gadinya tadi sebagai jaminan tanggungan bagi hutang dia, ya. Ini kurang lebihnya secara syar'i demikian makna gadi itu, ya. Itu jadi bisa dijual barang gadi tadi ketika telah jatuh tempo, ternyata orangnya tidak mampu mengambilnya, maka bisa dijual. Nah, kemudian dibayarkan sejumlah hutang yang dia pinjam. Kemudian sisanya harus dikembalikan kepada pemilik barang tadi, orang yang menggadaikan. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafidzallahu warahnu jaizun bil kitab was sunnati wal ijma'. Seseorang pinjam, kemudian dia memberikan barang untuk dia gadaikan dengan barang pegadaian itu, dengan jaminan barang tadi, maka itu adalah perkara yang dibolehkan. Orang pinjam uang sekian, ini barang saya sebagai jaminannya, ya, digadaikan barang itu sebagai jaminannya. Ya, maka ini perkara yang dibolehkan berdasarkan Alkitab, Wasunnah, Walijma. Berdasarkan Al-Quranul Karim, berdasarkan hadis-hadis Rasul, dan berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa muamalah, transaksi, hutang-piutang dengan barang gadi itu adalah perkara yang diperbolehkan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-283. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Wa in kuntum ala safarin, dan jika kamu dalam perjalanan safar dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, ya. Walam tajidu katiban, kamu tidak memperoleh seorang penulis yang mencatat muamalah kamu tadi, tidak ada. Maka ketika itu farihanum makbudoh, ketika tidak ada yang mencatat muamalah yang tidak tunai tadi, ya, yang nanti mungkin dibayarkan di sana kapan dan sebagainya, maka hendaklah ada barang jaminan atau tanggungan yang dipegang oleh orang yang memberi hutang tadi. Nah, orang yang memberikan hutang atau orang yang meminjami tadi, dia diberi barang jaminan atau tanggungan yang dia pegang. Ini ayat, salah satu ayat yang membahas tentang yakni hukum gade ini. Allah SWT membolehkan, Allah SWT membolehkan untuk melakukan gade barang ketika melakukan transaksi yang tidak secara tunai atau secara kontan, atau transaksi pinjam meminjam atau transaksi utang piutang tadi dengan membawa barang untuk sebagai barang gade atau pinjaman tadi atau barang jaminan tadi, ya. Nah, ini ayat tersebut membolehkan. Faqad tuwfiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunah. Begitu pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau meninggal dunia dan baju besinya itu dalam keadaan tergadaikan. Baju besi beliau. Di mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam istara ta'aman min Yahudi. Beliau membeli makanan dari seorang Yahudi dengan waktu tempo, tidak kontan karena beliau tidak punya uang. Ini kondisi dan keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau kondisinya sederhana, bahkan sampai tidak memiliki uang untuk beli makanan buat keluarganya. Nah, kemudian beliau membeli makanan dari orang Yahudi tadi dalam waktu tempo. Warohana udiran min hadid. Lalu beliau menjadikan baju besi beliau sebagai jaminan. Digadekan untuk membeli makanan tadi. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari hadis ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan transaksi dengan sistem gade tadi, menggadekan barang untuk membeli makanan, menggadekan barang untuk meminjam, mencari pinjaman, menggadekan barang untuk cari hutangan. Nah, ini perkara yang dibolehkan dan perkara ini juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan teladan bagi kita. Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam juga melakukan muamalah dengan sistem gade ini. Nah, ini menunjukkan perbuatan beliau tentang bolehnya seseorang melakukan cara yang demikian dalam bermuamalah. Bolehnya seseorang menggadaikan barangnya untuk membeli makanan. Bolehnya seseorang menggadaikan barangnya untuk meminjam. Bolehnya seseorang menggadaikan barangnya untuk berhutang. Ini berdasarkan riwayat yang ada pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan yang mana hadis ini dibawakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ini beliau menggadaikan baju besinya untuk beli makanan dari orang Yahudi. Sampai wafatnya ternyata baju besi tersebut masih dalam keadaan tergadai. belum bisa melunasi beliau sampai wafat beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu dalil ya yang membolehkan tentang kebolehannya seseorang melakukan sistem gade ini. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan wa ajma'al ulama'u ala jawazir rahni fis safar wal jumhur ajazuhu aidan fil hadar. Para ulama telah sepakat, mereka bersepakat tentang bolehnya melakukan gade ketika dalam safar. Kalau dalam safar mereka sepakat. Tapi kalau dalam keadaan mukim, kita tinggal di tempat, tidak pergi-pergi, itu mereka masih ikhtilaf. Sebagian membolehkan sistem gade ini, sebagian tidak membolehkan. Kalau dalam keadaan di tempat, tidak pergi-pergi. Ya. Dalam keadaan safar, berpergian yang jauh, itu sepakat para ulama membolehkan adanya barang jaminan atau barang yang digadekan dalam muamalah transaksi yang tidak secara tunai, secara kontan. Namun jumhur ulama, kebanyakan para ulama membolehkan juga sistem gade ini dilakukan ketika dia berada di tempatnya, tidak dalam keadaan perjalanan pergi safar. Nah, tidak dalam keadaan pergi safar. Ini jumhur ulama, ya, kebanyakan. Nah, dari para ulama, yakni membolehkan melakukan muamalah dengan sistem gade, menggadekan barang itu dibolehkan walaupun dia sedang mukim, berada di tempatnya, dia tidak dalam keadaan safar. Kemudian kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kalian semuanya. Apa hikmah disyariatkannya sistem ini? Dibolehkannya kita menggadaikan barang. Wal hikmatu fi masru'iyatihi. Hikmah, kenapa sistem gade ini dibolehkan dalam syariat Islam? Hikmahnya adalah hifdzul amwali wassalamati minadh-dhayaa'. Yakni menjaga, ya, menjaga harta benda, ya, dan keselamatan dari harta benda tersebut, menjaga harta benda dan menyelamatkan harta benda tersebut dari sia-sia atau hilang, kalau dia tidak dijadikan jaminan, ini bisa terjaga. Ini bisa terjaga. Waqad amarallahu bitausiqid dain bil kitab. Nah. Dan dalam ayat tadi, Allah SWT memerintahkan jaminan hutang dengan penulisan perjanjian utang. Nah. Memerintahkan untuk yakni adanya jaminan hutang berupa barang yang digadaikan tadi sebagai ganti penulisan. Ketika seseorang bermuamalah dengan cara yang tidak tunai, tidak kontan. Tapi waktu yang akan datang pembayarannya. Nah, kalau bisa ditulis, ya ditulis. Kalau tidak bisa ditulis, ya harus ada barang jaminan tadi. Barang yang digadekan. Nah, supaya tidak terjadi perselisihan nantinya. Nah, ketika seseorang mengadakan transaksi, ya. Utang piutang atau pinjam meminjam, ketika ada barang gade dan mana barang gade tadi, ketika orang yang pinjam atau orang yang hutang tadi tidak melunasi dalam waktu tempo yang telah ditentukan, barang gade tadi bisa dijual untuk membayarkan hutang dia. Sehingga yakni ini akan memberikan kemaslahatan bagi pemilik yakni uang yang mengutangkan kepada orang lain dan kemaslahatan pula bagi orang yang meminjam karena kebutuhannya telah terpenuhi dengan barang tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, melakukan transaksi utang-piutang, jual-beli atau pinjam-meminjam dengan tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, atau ada waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Faktubuh, maka tulislah. Nah, utang sekian, kapan akan dilunasi, ditulis, seperti itu. Mungkin dilunasi bulan depan atau tahun depan, tulis, yang jelas ditulis, diperintahkan untuk kita tulis. Kalau nggak ditulis tadi, beri barang jaminan dari utang tadi atau pinjaman tadi. Kalau tidak ditulis, sebagai ganti penulisan tadi adalah barang jaminan atau barang yang digadaikan tadi. Juga firman Allah SWT dalam ayat yang ke-283 yang telah disebutkan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Dan jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis yang akan menulis muamalah kamu tadi, transaksi kamu tadi, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang tadi. Hendaklah ada barang tanggungan atau barang jaminan, ya, yang dipegang oleh orang yang memberikan utang tadi, supaya ini bisa menutup kalau ada celah-celah, ternyata orang yang meminjam tadi tidak bisa memenuhi atau melunasi pinjamannya atau melunasi utangnya, sehingga barang itu bisa jadi jaminan. Kata Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah, wa hadza min rahmatillahi bi ibadihi. Ini sistem yang demikian ini, syariat ini membolehkan sistem gadi ini, termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini kasih sayang Allah. Ketika seseorang mau beli beras atau beli makanan, ternyata dia tidak punya uang. Dia bawa barang yang berharga, dibawa kepada orang yang punya uang. Ini saya gadikan barang saya, tolong saya pinjami uang sekian untuk beli makanan, beli beras, beli lauk. Misal seperti itu. Salah satu contoh. Sebagaimana tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membeli makanan kepada orang Yahudi, tidak membawa uang karena tidak punya uang, dia bawa barang untuk dia gadikan kepada orang Yahudi tadi. Kalau mau orang yang dibeli tadi seperti itu. Kalau tidak mau ya kita datang kepada orang yang punya uang tadi. Ini barang saya gadaikan kepada sampean. Ini saya pinjam uang sekian, dalam waktu demikian. Nanti saya ambil karena saya mau beli makanan ini dan itu untuk keluarga saya. Misal seperti itu ya. Misal seperti itu. Ini merupakan kasih sayang Allah, kita dapat uang. Dan barang kita pun terjaga di tempat orang yang kita pinjami tadi. Kasih sayang Allah SWT terhadap hambanya, hai suyur sidum ila ma fihi khairuhum. Di mana Allah SWT memberikan bimbingan kepada mereka perkara yang padanya ada kebaikan buatnya, buat mereka. Ada kebaikan perkara tersebutnya. Ini ketika kita butuh uang, ternyata kita tidak punya uang, punyanya barang, kita bisa gadaikan barang tersebut. Dengan tentunya tadi tidak boleh adanya yang tambahan-tambahan dalam perkara ini, nanti akan dijelaskan ya bagaimana kelanjutan dari perkara tersebut. Ini adalah rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, kepada hamba-hambanya. Syariat ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya perkara yang lain, wa yustaratu li sihhatir rahni ma'rifatu qadrihi wa jinsihi wa sifatihi. Syarat sahnya barang gadi itu adalah barang gadi tersebut harus diketahui kadar nilainya berapa, jenisnya apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana barang tersebut, sifatnya, ya, harus diketahui. Misalnya lah, taruhlah barang yang digadikan itu misalnya sepeda motor misalnya. Nilai barang itu tuh berapa? Nah, kalau nilai barang itu hanya 3 juta misal, kemudian dia pinjamnya 4 atau 5 juta, ya jangan dulu, ini nilai barang sekian. Maka kalau untuk bisa menutupi utangmu ya harusnya kamu pinjamnya sekian, seperti itu. Jenisnya misalnya jenis barang tersebut, motor tersebut adalah jenis Honda, mereknya ini, ciri-cirinya seperti ini, ya. Ketahui sifat-sifatnya, ini salah satu contoh saja. Kalau misalnya itu barang yang digadikan itu adalah motor, atau mungkin mobil, ya. Atau barang yang digadikan itu adalah mobil misalnya. Nah, ya, diketahui nilai barang, nilai mobil itu berapa. Mobilnya jenis apa, Toyota, atau Mitsubishi, atau Nissan, atau Pajero misalnya. Atau Toyota jenis apa gitu ya. Nah, harganya berapa, kemudian ciri-ciri mobil itu bagaimana, harus diketahui. Ya. Kemudian syarat yang lainnya, wa iyyakuna rahin jayyut tasarruf. Orang yang menggadaikan atau pegade itu adalah orang yang boleh mengelola harta. Artinya dia orang yang balik, ya, yang sudah mengerti tentang belanja harta ini, yang sudah mengerti tentang utang piutang, yang sudah mengerti tentang pinjam meminjam, udah balik, ya, berakal, ya. Dia tahu berakal, punya rus, punya pemahaman yang bagus, ya, terkait dengan harta benda, dia tahu mengelola harta benda, maka ini merupakan syarat. Jadi anak kecil nggak boleh, ya, anak kecil belum ngerti tentang harta benda, nggak boleh dia menggadaikan barang, ya, menggadaikan barang yang berharga kepada orang lain, atau orang yang tidak waras, orang yang gila, nggak boleh dia diterima barang gadainya, nggak boleh, nggak sah seperti itu. Harus orang yang balig dan berakal, dia orang yang boleh membelanjakan harta itu secara baik. Begitu pula orang yang menggadaikan barang tersebut adalah dia yang memiliki barang itu. Bukan barang orang lain digadaikan. Nah, dia yang memiliki barang yang digadaikan tadi. Ya. Boleh misalnya barang yang digadaikan tadi milik orang lain untuk menutupi hutangnya, tapi harus dengan izinnya. Nah, dengan izin orang yang pemilik barang tadi. Ya. Au ma'dunan lahu fihi, atau dia orang yang diizinkan untuk menggadaikan barang tersebut. Ya. Kalau dia tidak diizinkan untuk menggadaikan barang tersebut, enggak boleh, wong itu bukan barang miliknya. Barang yang digadaikan harus miliknya sendiri. Ya. Atau dia orang yang diberi izin untuk menggadaikan barang orang lain misalnya. Ya. Atau mungkin saudaranya dan lain sebagainya diizinkan untuk menggadaikan barang miliknya. Nah, ini syarat-syaratnya, ya. Diketahui kadarnya, jenisnya, sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Ya, orang yang menggadaikan adalah orang yang boleh untuk mengelola harta tersebut. Dia balig, berakal, punya pandangan yang baik tentang transaksi bermuamalah dengan orang lain. Nah, atau dia adalah pemilik barang yang digadaikan tadi, atau dia orang yang diizinkan untuk menggadaikan barang tersebut. Ini syaratnya. Kemudian masalah yang lainnya adalah wa yajuzu lil insan ayyarhana mala nafsi ala daini ghairihi. Dibolehkan bagi seseorang untuk menggadaikan harta miliknya terhadap hutang orang lain. Orang lain yang berhutang, tapi harta dia yang digadaikan. Boleh. Nah, karena itu berarti memberikan manfaat kepada orang lain. Dia tidak bisa membantu uang, tapi membantu barang. Ini barang saya gadaikan kalau kamu butuh uang, karena saya tidak punya uang misalnya untuk mengutangi kamu misalnya. Sudah, kamu pinjam sama fulan yang punya uang, ini barang saya gadaikan sama dia. Boleh. Nah, ini dibolehkan. Demikian. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah wa akhwat billah. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan permasalahan hukum gadi ini. Mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Agar kita mengetahui sistem gadai yang benar itu bagaimana, ya. Sehingga kita tidak terjatuh dalam perbuatan haram, dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kaum muslimin dan muslimah sekalian. Mohon dimaafkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.